Kejadian ini atau pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini itu pada saat mereka berada di Ji'ran, setelah mereka kembali dari peristiwa Hunain. Berarti kejadian ini setelah Fathu Makkah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyati." Sesungguhnya aku dahulu pernah bernadar. Sudah kita terangkan makna nadar, bahwa nadar adalah sesuatu yang ditetapkan oleh seorang hamba dari suatu amalan yang asal hukumnya tidak wajib, maka dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dahulu aku pernah bernazar fil jahiliyati, yaitu di masa jahiliyah. Yang dimaksud masa jahiliyah yaitu masa sebelum datangnya Islam. Dan itu adalah merupakan masa di mana manusia dipenuhi dengan kegelapan syirik, kegelapan kufur. Belum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Manusia hidup dalam kesesatan, dalam kejahilan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aku dahulu bernazar di masa jahiliyah. Apa nazar Umar radhiyallahu anhu? An a'takifa lailatan. Bahwa aku akan melakukan i'tikaf. Jadi nazarnya berkaitan dengan amalan i'tikaf. Aku bernazar untuk melakukan i'tikaf di masa jahiliyah. Lailatan, satu malam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yauman, satu hari. Fil Masjidil Haram. I'tikaf itu aku lakukan di Al-Masjidul Haram. Di sini disebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa beliau pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Dalam sebagian riwayat menyebutkan malam hari. Dalam sebagian riwayat disebutkan yauman, hari. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Dan para ulama diantaranya Ibn Hibban dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat yang mengatakan malam hari dengan yaum, hari, yaitu siang hari. Sebab yang dimaksud adalah sehari semalam. Kadang-kadang seorang menyebutkan malam atau hari, tapi yang dimaksud adalah malam dan harinya. Yang dimaksud adalah malam dan harinya. Misalnya seorang mengatakan, saya berangkat safar dalam tempo 3 hari, maksudnya 3 hari dan malam. Atau ketika seorang mengatakan, saya akan berada di Surabaya 5 malam, maksudnya 5 malam dan harinya. Oleh karena itu sebagian riwayat menyebutkan malam, sebagian riwayat lagi menyebutkan yaum, lailatan dan yauman. Yang dimaksud adalah sehari semalam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, fa'awfi binadhrika, maka tunaikanlah nazarmu tersebut. Kata beliau, walam yadhkur ba'dur ruwati yauman wala lailatan, bahwa sebagian para perawi yang meriwayatkan hadis ini itu tidak menyebutkan hari atau malam, tidak disebutkan, namun disebutkan secara mutlak i'tikaf di Masjidil Haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Nafi' rahimahullah. Beliau meriwayatkan, menyebutkan tentang apa yang akan dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu nadhara fil jahiliyyati ay ya'takifa fil Masjidil Haram, bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bernadar di masa jahiliyah untuk melakukan i'tikaf di Al-Masjidil Haram. Tidak disebutkan siang atau malamnya, namun disebutkan secara mutlak, dan hadis ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang tidak menyebutkan hari dan malamnya, sebagian menyebutkan harinya saja, sebagian menyebutkan malam, dan tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut, yang intinya bahwa yang dimaksud di sini adalah sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa nazar yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, yang ditetapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, itu di masa jahiliyah, berarti sebelum beliau masuk Islam, ketika beliau masih dalam keadaan kafir dan beliau belum sempat menunaikan nazar itu, lalu beliau masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa di antara faedah hadis ini menunjukkan sahnya nazar seorang yang kafir. Seorang yang kafir ketika dia bernazar di masa kafirnya, maka nazar tersebut mun'aqid, sah, dengan syarat bahwa ketika dia menunaikannya setelah dia masuk ke dalam Islam. Apabila dia telah masuk Islam lalu dia mengingat nazar yang pernah dia ucapkan pada saat dia kafir, dan nazar tersebut tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung kekufuran, tidak mengandung kesyirikan, tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya untuk menunaikan nazar tersebut, walaupun dia menetapkan nazar itu ketika di masa kekufurannya, di masa jahiliyah, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa'aufi binadhrika, maka tunaikanlah nazarmu. Dan di sini perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan wajibnya, walaupun dia ketika menetapkan nazar itu dalam kondisi dia kafir. Dan di antara faedah hadis ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, diperbolehkannya melakukan i'tikaf pada selain bulan Ramadhan. Diperbolehkan seorang melakukan i'tikaf pada selain bulan Ramadhan. Karena di dalam hadis ini Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Tidak disebutkan apakah itu di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk menjalankan nazarnya. Dan hadis sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menguatkan hal tersebut, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di bulan Syawal, karena beliau mengqadha apa yang beliau tinggalkan dari i'tikaf di bulan Ramadhan, sehingga beliau melakukannya di bulan Syawal, menunjukkan bahwa tidak diharuskan seorang melakukan i'tikaf di bulan Ramadhan. Hanya saja bukan merupakan kebiasaan yang tetap dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di selain bulan Ramadhan, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam kebiasaan beliau, anjuran beliau adalah itikaf di bulan Ramadan. Terkecuali pada saat beliau membatalkan itikafnya di bulan Ramadan, maka beliau mengqadha di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal, sebagai qadha dari apa yang beliau tinggalkan dari bulan Ramadan. Namun asalnya beliau tidak diketahui melakukan i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ahkamu as-syar'iyyah tutalaqqa min fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum syariat itu diambil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'takifir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan illa qada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan i'tikaf pada selain bulan Ramadan kecuali qada. Mengqada i'tikaf yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan. Wa kadzalika ma 'alimna ahadan min ashhabihi i'takafu fi ghairi Ramadan illa qada'an. Demikian pula kami tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat mereka melakukan itikaf pada selain bulan Ramadan kecuali qadha. Walam yarid anhu lafdhun 'ammun aw mutlaq fi mashru'iyyati al-i'tikaf kullu waqtin fi ma na'lam. Dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz yang bersifat umum atau bersifat mutlak yang menerangkan tentang disyariatkannya melakukan i'tikaf pada setiap waktu berdasarkan pengetahuan kami. Walau kana masyru'an kullu waqtin lakana masyhuran mustafidan. Kalau seandainya melakukan i'tikaf itu dianjurkan pada setiap waktu, tentulah berita-berita atau riwayat yang sampai kepada kita itu masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Karena kekuatan dorongan untuk melakukannya dan kebutuhan kaum muslimin dalam menukil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah pertanyaan Umar. Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya pernah bernazar di masa jahiliyah untuk melakukan itikaf di Masjidil Haram." Yang ada pertanyaan, bukan anjuran dari Nabi, bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hukum asal, tapi ada pertanyaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunaikan nazarmu." Walakin lam yashra' dhalika li ummatihi syar'an 'amman. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan syariat itu untuk umatnya yang bersifat umum dianjurkannya itikaf pada selain Ramadan. Tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, "Itikaflah kalian di masjid-masjid di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan." Tidak. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Falladhi yadhharu li anna al-insana law i'takafa fi ghairi Ramadan fa innahu la yunkaru alayhi bidalil anna Rasul sallallahu alaihi wasallam adzina li Umar ibn al-Khattab ayyufiya binadhrihi." Yang nampak bagiku bahwa apabila seseorang hendak melakukan itikaf di selain bulan Ramadan, maka tidak diingkari perbuatannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan Umar untuk melakukan itikaf di Masjidil Haram dan tidak ditentukan bulannya. Apakah itu di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, menunjukkan diperbolehkan. Walau kana hadha an-nadhru makruhan aw haraman lam ya'dhan lahu biwafa'i nadhri. Kalau seandainya nazar tersebut hukumnya makruh atau haram, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar radhiyallahu anhu untuk menunaikan nazarnya. Lakinnana la natlubu min kulli wahidin ay ya'takifa fi ayyi waqtin syaa. Namun kalau hukum permulaannya, kita tidak menganjurkan, kita tidak meminta kepada siapa saja untuk melakukan itikaf pada setiap waktu yang dia inginkan. Namun kita mengatakan, khairul hadi هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna fil i'tikaf fi ghairi ramadan bal wa fi ghairi al-ashr al-awakhir minhu sunnah wa ajra la bayyanahu lil ummah hatta ta'mala bih. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa melakukan i'tikaf pada selain bulan Ramadan, bahkan pada selain 10 hari terakhir, ya, itu dianggap sebagai satu sunnah atau memiliki pahala yang besar, tentu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar umat ini mengamalkannya. Namun tidak disebutkan dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk melakukan itikaf kecuali pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhu Al-Mumti'. Kemudian kita masuki hadis yang ke-33 dan ini hadis yang terakhir dalam babul i'tikaf, sekaligus ini juga merupakan hadis yang terakhir dalam Kitabus Siyam dari Umdatul Ahkam. Berkata Abdul Ghani rahimahullah taala عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت دري صفية بنت حيي صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية رضي الله تعالى عنها Ummul Mukminin, asalnya dari Yahudiyah, dari Banu Israel, dari keturunan Harun alaihi salam. Jadi beliau berasal dari keturunan yang mulia, dari keturunan Nabi, dari Banu Israel. Sofiyah bintu Huyay bin Akhtab, ayahnya bernama Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab ini yang dieksekusi pada peristiwa perang melawan Banu Quraidah setelah peristiwa perang Ahzab, karena ayah beliau ini Huyay bin Akhtab yang memprovokasi kabilah Yahudi Banu Quraidah untuk membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sehingga ketika mereka takluk dan tidak mampu melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin, para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyerahkan diri. Lalu orang-orang yang mencapai usia baligh pada saat itu dieksekusi satu persatu. Anak-anak dijadikan tawanan dan para wanita demikian pula. Nah, Huyay bin Akhtab ini termasuk yang dieksekusi ketika itu. Safiyah bintu Huyay radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan para ahli sejarah bahwa dahulu dia adalah istri dari seorang Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam. Dan Salam bin Mishkam ini dikenal sebagai ahli syair di tengah-tengah kaumnya, dan juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam menunggang kuda. Lalu setelah itu mereka berpisah dan ia pun dinikahi oleh Kinanah, Kinanah bin Abil Haqiq. Lalu kemudian Kinanah ini pun terbunuh dalam peristiwa perang Badar, dalam peristiwa perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Nah, dalam peristiwa perang Khaybar itu, ya, suaminya terbunuh dan Sofiyah pun termasuk di antara tawanan kaum muslimin Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya lalu menikahinya, dan maharnya adalah dibebaskannya Sofiyah dari perbudakan. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepadanya, apakah dia hendak masuk ke dalam Islam atau dia tetap memilih untuk berada di atas keyakinan Yahudi. Apabila dia memilih Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahinya. Namun jika dia tetap memilih Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia dari perbudakan, lalu dia dilepas untuk menyusul kaumnya bersama dengan kaum Yahud. Akan tetapi Sofiyah telah cinta kepada Islam dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memilih Islam dan enggan untuk berkumpul kembali dengan kaumnya. Dia menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa pernah ada pembicaraan sebagian dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah bintu Umar. Bahwa dia mencibir Sofiyah. Dia mengatakan Sofiyah itu bintu Yahudi, anak Yahudi itu putrinya orang Yahudi. Maksudnya dia hendak merendahkan Sofiyah. Ya biasalah persaingan antara para istri ini kadang-kadang subhanallah terjadi, bahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam manusiawi. Tabiat wanita itu memiliki kecemburuan. Maka dia menyebut bahwa Sofiyah ini bintu Yahudi. Nangis Sofiyah mendengarkan itu. Serasa direndahkan, dibilang anak Yahudi. Nangis dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemuinya dalam keadaan Sofiyah masih menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuat engkau menangis?" Kata Sofiyah, "Hafsah mengatakan kepadaku, ini bintu Yahudi, saya ini putrinya orang Yahudi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dan mengatakan kepadanya, "Wa innaki labnatu nabi wa inna ammaki lanabi wa innaki latahta nabi, fa fima tafkharu alaik?" Ya. Engkau itu adalah keturunan nabi, yaitu Harun alaihissalam. Pamanmu adalah nabi, yaitu Musa alaihissalam. Dan kamu juga istri nabi. Lalu dengan alasan apa dia berbangga kepadamu, merasa lebih dari? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hafsah, "Ittaqillah ya Hafsah. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Hafsah." Tegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sofiyah bintu Huyai adalah seorang yang mulia, ummul mukminin dari keturunan Nabi, dari Bani Israel, dan beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ummahatul mukminin. Nah, disebutkan oleh Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'takifa." Bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan fa haddatsuhu. Maka aku pun mendatangi Rasulullah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf. Aku mengunjungi beliau di malam hari. Fahaddatsuhu, maka aku pun berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumtu li anqaliba. Lalu kemudian aku berdiri untuk balik kembali ke rumah. Faqama ma'i liyaqlibani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri bersamaku untuk mengantar aku pulang sampai ke rumah. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, dan tempat tinggal Sofiyah pada saat itu di Daru Usama bin Zaid. Di Dar Usama bin Zaid, kompleks perumahannya Usama bin Zaid. Maksudnya yang belakangan ya, setelahnya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang disebut dar, ada yang disebut bait. Kalau baitun itu rumah. Kalau dar itu dia semacam kompleks gitu. Ya. Dia semacam kompleks, ada beberapa rumah dalam satu wilayah, itu disebut dar. Ya, kayak kompleks gitu. Ya, kurang lebih lah kalau di pondok ada yang bilang KFC, ada yang bilang apa lagi gitu. Ya. Jadi beberapa rumah milik satu orang gitu. Itu disebut dar. Nah, ini yang dimaksud adalah dar milik Usama bin Zaid. Ya. Jadi di situ ada beberapa rumah, salah satunya ditempati oleh Sofia binti Huyai radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari disebutkan oleh Ali bin al-Husain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa indahu azwajuhu, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan itikaf di masjid, di sisi beliau ada istri-istri beliau, ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang datang ziarah itu bukan cuma Sofiyah sendirian, namun sudah ada istri-istri yang lainnya. Faruhna, setelah itu mereka pergi. Mereka pergi. Tersisa Sofiyah binti Huyai. Nah, terjadi obrolan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah. Nah, ketika Sofiyah hendak balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'jali hatta ansarifa ma'aki." Jangan kamu pulang dulu hingga aku balik bersamamu. Aku yang akan mengantarmu. Jadi istri-istri Nabi pulang terlebih dahulu. Yang nampak bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain selain dari Sofiyah, mereka sudah datang terlebih dahulu. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah belakangan. Oleh karena itu, ketika istri-istri Nabi yang lain balik ke rumahnya, Sofiyah ditahan dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapatkan jatah yang sama waktunya dalam hal bertemunya mereka dengan suami mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kata beliau, "Alladhi yadhhar anna ikhtisasa Sofiyah bidzalik likauni maji'iha ta'akhkhar 'an rufqatiha." فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده. Bahwa yang nampak dikhususkannya Sofiyah, kamu jangan balik dulu karena beliau datangnya terlambat, jadi tidak bersama dengan istri-istri yang lain, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk diakhirkan agar kemudian pertemuan mereka dengan Nabi itu memiliki waktu yang sama. Memiliki waktu yang sama. Ada pula yang mengatakan bahwa diakhirkannya kepulangan Sofiyah radhiyallahu taala anha disebabkan karena rumah Sofiyah itu yang paling jauh. Dia sendiri gitu. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agar dia pulang sendiri ya, tanpa beliau menemani, karena itu malam hari. Khawatirnya ada sesuatu yang terjadi. Namanya seorang wanita keluar di malam hari, khawatir akan terjadi sesuatu atau ada yang menyakitinya, ada yang mengganggunya. Lalu kemudian pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar Sofia radhiyallahu taala anha untuk dibawa ke rumahnya, kembalikan ke rumahnya, famarra rajulani minal ansar, maka lewatlah dua lelaki dari kalangan ansar. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a, tatkala keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keduanya pun berjalan cepat. Keduanya berjalan cepat. Jadi ada dua lelaki yang lewat dari kalangan Ansar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, saya tidak mengetahui siapa nama dua dari lelaki Ansar ini. Saya tidak menemukan dalam kitab-kitab hadis. Meskipun ada sebagian seperti Ibnu Al-Attar itu menyebutkan dalam Syarhul Umdah bahwa dua lelaki dari kalangan Ansar ini bernama Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Al-Attar tidak menyebutkan dalil, tidak menyebutkan sanad alasan beliau mengatakan bahwa dua sahabat Ansar itu, yang satunya Usaid, yang satunya Abbad. Tidak disebutkan dalilnya. Tatkala keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka jalannya cepat gitu. Mereka jalannya cepat. Pada saat mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka berlalu dengan cepat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun merasa malu sehingga mereka kembali. Jadi nampaknya bahwa kedua Ansar ini tidak menyangka kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di malam hari. Jadi ketika mereka lewat gitu, mereka melihat, oh ternyata Rasulullah. Ternyata Rasulullah. Maka mereka pun berjalan dengan cepat. Dan ada hal yang lain yang juga dikhawatirkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan seorang wanita, dikhawatirkan jangan sampai kedua Ansar ini berburuk sangka, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama wanita malam hari lagi. Kalau memang istrinya kenapa di luar rumah? Kan gitu. Ya. Nah, pada saat itulah ketika mereka berjalan dengan cepat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan jangan sampai muncul su'udzan, buruk sangka keduanya, yang itu adalah merupakan dari waswas syaitan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam jeratan syaitan dengan berburuk sangka atau menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang tidak benar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada keduanya, ala rislikuma, berjalanlah dengan pelan, jangan tergesa-gesa. Ya. Artinya jangan kalian kaget, jangan kalian berburuk sangka. Innaha Safiyyatu bintu Huyai, sesungguhnya ini itu Safiyya bintu Huyai. Faqala, maka keduanya pun mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah. Beliau keduanya bertasbih, subhanallah ya Rasulullah, yani menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari terjatuhnya seseorang ke dalam sesuatu yang itu merupakan godaan syaitan sampai menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak sepantasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menjelaskan, segera menerangkan, ini yang bersama aku ini adalah Sofia, yakni istri beliau sendiri. Maka mereka pun bertasbih menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengatakan bahwa tasbih ini menunjukkan takjubnya mereka. bahwa ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan, kata beliau, "Innasyaitana yajri min ibni Adam majrad dam, wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarra aw qala syai'a." Sesungguhnya syaitan itu berlari, yajri, berlari, min ibni Adam, dari anak manusia, laki-laki atau wanita, majarad dam, syaitan itu berlari di dalam tubuh manusia di tempat berlarinya darah, atau di tempat peredaran darah, di tempat mengalirnya darah. Ada kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan tersebut dia berada di dalam tubuh manusia, itu di tempat mengalirnya darah, itu di bagian urat-urat tempat aliran darah, atau yang dimaksud adalah penyerupaan bahwa syaitan itu ketika berada di dalam tubuh manusia, dia begitu mampu untuk masuk ke dalam hati manusia dalam waktu yang cepat, seperti cepatnya aliran darah, kata para ulama. Dan berlarinya yang dimaksud di sini, berlarinya syaitan di dalam tubuh manusia itu secara zahir, secara hakiki. Ya. Bukankah ada di antara manusia yang bisa dirasuki oleh syaitan? Ya. Bisa menjadi kesurupan, dirasuki, dimasuki oleh syaitan ke dalam tubuhnya. Maka kata para ulama, ini dipahami secara zahir, tidak ada alasan untuk menta'wil hadis ini. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia, apakah di tempat aliran darah atau cepatnya syaitan di dalam menggoda manusia, masuk ke dalam hati manusia, itu seperti cepatnya aliran darah. Menunjukkan kemampuan syaitan untuk menggoda manusia, memberikan was-was kepada manusia, menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya orang itu baik, tapi disebabkan karena godaan syaitan, akhirnya terjatuh ke dalam jeratan syaitan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa kedua orang Ansar ini. Jangan sampai kemudian keduanya berburuk sangka, melihat ada dua atau sepasang sejoli di malam hari, ya, sedang berjalan, ngapain kan gitu. Ternyata setelah dekat, oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan yang berikutnya, lah siapa yang bersama Nabi? Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan buruk sangka. Maka beliau pun menerangkan bahwa ini adalah Sofia, yaitu istri beliau. Dan sesungguhnya aku khawatir jangan sampai syaitan itu memasukkan ke dalam hati kalian berdua syarran, keburukan, atau dalam riwayat yang lain syai'an, sesuatu yang menyebabkan kalian masuk ke dalam jeratan mereka, syaitan. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuduh bahwa mereka itu berburuk sangka, tidak. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui para sahabat, kejujuran iman mereka, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk menjelaskan, karena mereka juga manusia, mereka tidak ma'asum. Syaitan itu begitu mudah untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Muncul buruk sangka, muncul tuduhan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah di majelis Sufyan bin Uyainah. Lalu kemudian Sufyan bin Uyainah, yakni Al-Imam Syafi'i, bertanya kepada Sufyan bin Uyainah tentang hadis ini. Lalu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, innama qala lahu madzalik li'annahu khafa 'alayhim al-kufra in dhanna bihi tuhmah fabadara ila i'lamihima nasihatan lahumā qabla an yaqdhifa asy-syaitānu fī nufūsihimā syai'an yahlikāni bihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kedua ansar ini dengan ucapannya itu, ini adalah sufiyah, syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia, di peredaran darah manusia, dan aku khawatir jangan sampai syaitan melemparkan ke dalam hati kalian sesuatu yang buruk yang menyebabkan kalian menyimpang. Kata Imam Syafi'i, Nabi mengucapkan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas keduanya, jangan sampai mereka terjatuh dalam kekufuran ketika mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang tidak benar. Maka Rasulullah segera menjelaskan, menerangkan dan memberitahu bahwa ini adalah sufiyah. Nasihat kepada keduanya sebelum syaitan berkesempatan untuk memasukkan sesuatu yang dikhawatirkan mereka jadi binasa dengannya. Dalam hadis ini para ulama menyebutkan satu faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, fihi dalilun ala taharruz mimma yaqa'u fil wahmi nisbatal insan ilaihi mimma la yanbaghi. Bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil untuk menjaga diri dari hal-hal yang kadang-kadang seorang terjatuh ke dalam sebuah persangkaan yang dinisbatkan kepada manusia sesuatu yang tidak sepantasnya. Jelaskan, terangkan agar tidak muncul buruk sangka. Agar tidak muncul buruk sangka. Kata beliau, wa hadza muta'akkidun fi haqqil ulama. Ini lebih ditekankan lagi untuk dijelaskan berkaitan dengan haknya para ulama. Wa man yuqtada bihi, dan orang-orang yang dijadikan sebagai panutan hendaknya dijelaskan. Jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan buruk sangka sebagian mereka, apalagi kalau syaitan telah berhasil menggoda sebagian dari manusia, akhirnya mereka buruk sangka kepada orang-orang yang diketahui mereka orang-orang yang saleh dari kalangan para ulama atau orang-orang yang dijadikan sebagai panutan. Fala yajuzu lahum ay yaf'alu fi'lan yujibu dhanna as-su'i bihim, maka tidak diperbolehkan bagi mereka para ulama, orang-orang yang dijadikan sebagai panutan, untuk melakukan satu perbuatan yang menyebabkan buruk sangka orang kepada mereka. Ya. Dan kalau seandainya terjadi dan tidak seperti yang mereka sangka, maka hendaknya segera diterangkan. Oh, saya melakukan ini karena begini. Apa yang kamu sangka itu tidak seperti itu. Yang benar itu seperti ini. Kadang-kadang syaitan, subhanallah, mencari setiap hal yang memungkinkan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan melakukan buruk sangka kepada ulama, sampai kepada tingkatan mencerca para ulama, akhirnya menyimpang dia. Buruk sangka kepada orang-orang yang saleh. Nah, dan itu terjadi ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Bahkan kadang-kadang meskipun seorang alim menjelaskan hakikatnya pun gak diterima akhirnya. Kenapa? Syaitan telah berhasil untuk memasukkan keburukan ke dalam hati orang tersebut. Sehingga ketika ada klarifikasi, ketika ada penjelasan, sudah mental semua. Kenapa? Syaitan telah berhasil menguasainya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Lalu kemudian disebutkan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi, bahwasanya Safiyyah datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melakukan i'tikaf fil masjid, di masjid, yaitu di Masjid Nabawi, fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan, maka Safiyyah berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat. Thumma qamat tanqalibu, lalu kemudian Safiyyah pun berdiri untuk balik. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri bersamanya untuk mengantarnya balik. Hatta idza balagat babal masjid 'inda babi ummi Salamah, hingga ketika dia telah sampai di depan pintu masjid, di depan atau di sisi pintu Ummi Salamah, yaitu berhadapan dengan rumahnya Ummu Salamah. Thumma dzakara bi ma'nah, lalu kemudian disebutkan secara lengkap yang semakna dengan riwayat sebelumnya, yaitu disebutkan tentang lewatnya dua ansar tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa yang bersama beliau adalah Safiyyah. Apakah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar Safiyyah hingga keluar dari pintu masjid atau tidak? Ya. Diterangkan oleh para ulama bahwa yang zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai keluar masjid. Sampai diantar, sampai rumahnya. Jadi beliau keluar masjid. Ini yang zahir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La ta'jali hatta ansarif ma'ak." Jangan kamu balik dulu hingga aku balik bersamamu. Hingga aku balik bersamamu. Menunjukkan balik ya bukan hanya sampai di masjid, beliau tidak keluar masjid, tidak, beliau keluar masjid. Dan dikuatkan lagi dengan riwayat Abdul Razzaq dari jalur Marwan bin Sa'id bin Al-Mu'alla, disebutkan fa dhahaba ma'aha hatta adkhalaha baitaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi bersamanya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan Safiyyah ke dalam rumahnya. Jadi sampai rumah, keluar dari masjid. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis ini dan menyebutkan bab hal yakhrujul mu'takifu li hawaijihi ila babil masjid, apakah seorang yang melakukan i'tikaf itu keluar, ya, sampai ke pintu masjid, maksudnya sampai keluar dari masjid untuk menunaikan hajat-hajat dan kebutuhannya, karena itu terjadi di malam hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan apabila beliau tidak mengantar Safiyyah, khawatir, namanya wanita, ya, sehingga itu termasuk diantara hal yang sifatnya hajah. Maka beliau pun keluar dan mengantar Safiyyah sampai masuk ke dalam rumahnya. Dalam hadis ini menunjukkan dalil bolehnya seorang wanita mendatangi seorang yang melakukan i'tikaf, tentu dengan catatan yang telah kita sebutkan, aman dari fitnah, aman dari fitnah. Jangan sampai telah mendengarkan pelajaran ini ada yang datangi lagi. Nah, datangi yang sedang i'tikaf gitu, masuk ke salah satu kemah, terjadi obrolan, ya pastilah kedengaran di kanan kirinya dan menimbulkan fitnah. Jadi catatan, aman dari fitnah. Dan boleh terjadi obrolan bersama dengan orang yang melakukan i'tikaf. Ini yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa seorang yang melakukan i'tikaf meskipun asalnya dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diperbolehkan, bukan menjadi sesuatu yang mayoritas dari waktunya dihabiskan untuk itu. Kadang-kadang dia ngobrol dengan seorang, apalagi kalau memang ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan, boleh. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan, "At-tahadduts fil masajid idza kana fi umuri ad-dunya والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلا فلا حرج فيه إن شاء الله. Obrolan di masjid, apabila dalam urusan dunia berbincang di antara sama ikhwan dan para sahabat dalam urusan dunia mereka, kalau itu sedikit maka tidak mengapa insyaallah. Amma idza kana katsiran fa innahu yukrah. Adapun jika banyak maka itu adalah hal yang dimakruhkan. Fa yukrah an tuttakhadha al-masajidu mahallan li ahadithid dunya. Maka dibenci masjid itu dijadikan sebagai tempat pembicaraan-pembicaraan tentang dunia. Fa innaha bunyat li dzikrillah wa qira'atil Qur'an was shalawatil khams wa ghairi hadha min wujuhil khair kattanaful wal i'tikaf wa halaqatil ilm. Sebab masjid itu dibangun untuk zikrullah, membaca Al-Qur'an, salat lima waktu dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan, amalan sunnah, i'tikaf dan halaqah-halaqah ilmu. Itu tujuan dibangunnya masjid. Asy-Syaikh Nuthaimin rahimahullah, beliau mengatakan amalan orang yang melakukan i'tikaf itu ada tiga macam, ada tiga keadaan. Qismun mubah, ada satu bagian yang hukumnya mubah, boleh. Wa qismun masyru' wa mustahab, ada bagian yang dianjurkan, disyariatkan baginya untuk dia lakukan. Wa qismun mamnu'un, dan ada bagian yang terlarang, tidak boleh seorang melakukan i'tikaf melakukannya. Fa ammal masyru', adapun yang disyariatkan bagi seorang yang melakukan i'tikaf, fa huwa ayyashtaghila bi ta'atillahi wa ibadatihi wa taqarrubi ilaih, yaitu seorang menyibukkan diri taat kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Li anna hadha lubbul i'tikaf wal maqsudu minhu, karena ini adalah intinya i'tikaf itu. Tujuan dari i'tikaf adalah menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun akhar wa huwal qismul mamnu', adapun bagian yang kedua yaitu bagian yang terlarang bagi seorang mu'takif melakukannya. Wa huwa ma yunafil i'tikaf, yaitu yang menafikan, yang menidakkan makna i'tikaf itu. Mithal ay yakhrujal insan minal masjid bila udhur, misalnya seorang keluar dari masjid tanpa udhur, itu menafikan makna i'tikaf. Aw yabi' aw yashtari, atau dia berjual beli. Au yujami'u zaujatahu, atau dia mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan. Dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan i'tikaf karena bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan maksud i'tikaf itu sendiri. Yang ketiga yaitu bagian yang diperbolehkan, boleh. Kattahadduts ilan nas, seperti ngobrol, berbincang dengan manusia. Wassu'al an ahwalihim, bertanya tentang keadaan mereka. Kaif halak ya akhi, gimana keadaan antum, gimana keluarga, enggak apa-apa ya. Wa ghairu dhalika mimma abahahu Allah ta'ala lil mu'takif, dan yang selainnya dari hal-hal yang Allah azza wa jal bolehkan bagi seorang yang melakukan i'tikaf. Dengan demikian kita telah menyelesaikan walhamdulillah kajian kita dari Umdatul Ahkam, terkhusus pada kitab Siyam, di mana kita memulainya di akhir-akhir bulan Syaban dan kita selesai pada sore hari ini pada tanggal 28 Ramadhan tahun 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala kita dengan kehadiran kita di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita amalkan menjadi amal jariah, menjadi satu amalan yang mengalir dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya masih ada tanggal 29, apa kalau Ramadan 29 tahun ini, atau masih ada 2 hari kalau bersama dengan hari yang ke-30. Ya, kita gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang lainnya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.